Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, berbahagia sekali Umar dan Mawar bisa hadir kembali menemani Anda di sore hari ini, Rabu 24 Dzulqa'dah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Oktober 2012 Masehi. Menemani Anda di sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama, belajar tafsir bersama Ustadz Mohtar di program Kalam Tafsir RDS FM Solo. Dan alhamdulillah pada sore hari ini beliau sudah bisa hadir bersama Umar di studio RDS FM Solo. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Tad, kabarnya, Tad? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Ya, baik. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas surat apa ini, Tad? Kita melanjutkan surat Nuh, Mas Umar, ya. Kemarin sampai ayat yang ke-13, sekarang 14 dan seterusnya, insyaallah. Ya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, seperti biasa nanti kita akan jeda kurang lebih pukul 4:30, kemudian juga pukul 5 untuk mengikuti kelas informasi dari tim meja berita RDS FM. Pendengar dimanapun Anda berada, kita simak bersama Kalam Tafsir bersama Ustaz Mohtar. Tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RDS rahimakumullah dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara kita Kalam Tafsir. Di hari ini kita akan mempelajari surat Nuh sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di hari Rabu yang lalu. Di Rabu yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-13 dan insya Allah kita nanti akan membicarakan ayat yang ke-14 dan seterusnya. Di dalam surat ini, para pendengar sekalian, kita sudah mempelajari bagaimana Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan dakwah kepada kaum beliau dengan sabar, dengan ulet, dengan tekun, dengan menempuh berbagai macam cara di waktu siang maupun di waktu malam, dengan terang-terangan maupun dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, bahkan dengan cara gabungan. Kemudian bagaimana kita telah membicarakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam dengan masa yang lama, yang amat sangat lama, beliau tetap menyampaikan risalah Islam walaupun ditolak oleh kaum beliau. Maka pada yang ke-13 ini, Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan kepada kaum beliau tentang wawasan. Nabi Nuh alaihissalam menyadarkan betapa Allah amat berkuasa. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut kepada keagungan Allah Ta'ala? Jadi kamu sudah tahu Allah Ta'ala, mengapa kamu tidak mengagungkannya? Maka pada ayat berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam masih dengan dakwah dengan cara membuka wawasan tentang apa yang dimaksud dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka beliau perinci, waqad khalaqakum atwar, dan sungguh khalaqakum, Dia telah menciptakan kamu sekalian atwaron, dalam beberapa tahap. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu, sebagaimana yang Allah sampaikan berkaitan dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam beberapa tingkat. Ibnu Abbas dalam kitab tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan atwar dia adalah nutfatan summa alaqah summa mudghah aitoron ba'da torin ila tamamil khalqi. Jadi kata beliau, dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, sampai menjadi makhluk yang sempurna. Ini nanti barangkali para pendengar bisa buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Oleh Al-Qurtubi dikaitkan dengan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dari sulalah, dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan dia, kami jadikan sulalatin min tadi, nutfatan fi qararin makin. Satu nutfah, itu air mani yang tersimpan di dalam tempat yang makin, tempat yang kokoh. Kemudian kami jadikan dia segumpal darah. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan, segumpal darah. Kemudian mudghah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian 'idhaman, kemudian menjadi segumpal daging. Fa kasalna 'idhama lahma, kemudian dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kata Allah, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Tsumma ansya'nu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ini, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12, silahkan dibuka nanti, menjelaskan secara terperinci tentang penciptaan manusia. Dari saripati tanah, kemudian jadi air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Itu termasuk tanda kuasaan Allah Ta'ala. Artinya, dari maksud dari ayatnya adalah, jadi lihat yang telah memperbuat itu, maka berhak kalian agungkan. Jadi Allah Ta'ala lihat yang telah menciptakan manusia dari ketiadaan, kemudian dari saripati tanah, air mani dan seterusnya, lihat yang telah berbuat itu, maka berhak pula untuk diagungkan. Jadi hanya Allah lah lihat yang telah menciptakan manusia, maka dia berhak untuk diagungkan. Sementara para ulama iman mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atwaron di sini, semula dari anak-anak, kemudian jadi pemuda, kemudian dewasa, kemudian kuat, kemudian terakhir adalah lemah. Sibyanan, thumma syababan, thumma suyukhan, wadu'afa, kemudian akwiya. Jadi awalnya anak-anak, kemudian jadi pemuda, dewasa, kuat dan lemah. Ini bentuk atwaron. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam beberapa tingkat. Waqad khalaqakum atwaron. untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu di antara tanda keesaan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa maksud atwarun di sini adalah anwa'an, jadi bermacam-macam. Jadi Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat, ada yang kaya, bahkan ada yang miskin. Jadi ai anwa'an sahihan wa saqiman wa basiran wa dhariran wa ghaniyan wa faqiran. Jadi Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam, sehat, sakit, bisa melihat, tidak bisa melihat, kemudian kaya dan miskin. Artinya yang membuat manusia kaya, membuat manusia miskin itu adalah Allah Ta'ala. Yang membuat dia bisa melihat kemudian tidak bisa melihat juga Allah Ta'ala. Maka hendaklah mengagungkan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari atwar adalah ikhtilafhum fil akhlak wal af'al. Perbedaan manusia di dalam akhlak dan perbuatan. Artinya manusia itu bermacam-macam perbuatannya. Ada orang-orang yang suka berbuat baik, ada yang suka berbuat jahat. Ada yang suka mendekat kepada kebenaran, ada yang suka mendekat kepada kebatilan, dan seterusnya. Itu sebabnya makanya kita melihat hari ini banyak orang-orang yang satu sisi mereka amat mendekat kepada kebenaran, suka kepada kebaikan, suka infak sedekah. Mereka suka mendekat kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak suka kepada keburukan, tidak suka kepada kebatilan. Namun di sisi yang lainnya ada orang-orang yang memang arahnya itu berbelok. Maunya maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah Ta'ala, menyerang muslimin, melemahkan muslimin, menghina muslim, dan seterusnya. Maka memang itu adalah salah satu bentuk dari kekuasaan Allah Ta'ala. Syasa' di dalam kitabnya mengatakan bahwa maksud dari atwar itu adalah mimbak dikholkin, fibatil summa firodo, summa fitufuliyah, dan seterusnya. Jadi kalau yang dimaksud atwaron, itu bukan bermacam-macam akhlak, namun bermacam-macam dari satu penciptaan kepada penciptaan yang lain. Dalam perut ibunya, kemudian ketika sudah lahir di dalam masa susuan, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa tamyiz, kemudian jadi pemuda, sampai menjadi satu makhluk yang sempurna. Manusia dewasa yang paham dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka zat yang bersendirian di dalam menciptakan makhluk seperti ini. Allah zat yang esa yang bersendirian menciptakan makhluk seperti manusia. Maka berhak pula untuk disembah sendirian. Tidak bersama yang lainnya. Maka kata Asa'ati bahwa orang-orang yang mau menyembah Allah Ta'ala semestinya tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, karena Allah itu zat yang esa di dalam menciptakan manusia. Kemudian para pendengar sekalian, di dalam kitab-kitab tafsir rupanya ayat ini dikaitkan dengan banyak ayat di surat yang lain berkaitan dengan penciptaan manusia. Kalau tadi di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-12, 13, 14 juga disebutkan di dalam misalkan surat Al-Waqi'ah, di surat At-Tur. Afaraitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apa pendapat kamu tentang apa yang kalian pancarkan? Apakah kamu yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Jadi air mani yang kalian pancarkan itu a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu kami Allah yang menciptakan atau kalian yang menciptakan? Jadi Allah memberikan agar orang berpikir. Jadi yang menciptakan kalian atau Allah Ta'ala. Kemudian di surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah dulunya mereka itu diciptakan dari tanpa sesuatu ataukah mereka diciptakan? Jadi Allah Ta'ala memang menggugah orang-orang yang beriman agar mereka berpikir. Jadi ketika mereka sudah menjadi makhluk yang sempurna, bisa berbicara, bisa berjalan, dulunya itu apakah mereka itu yang memancarkan mani mereka sendiri ataukah mereka itu yang diciptakan, menciptakannya atau mereka diciptakan? Artinya kalau Allah zat yang menciptakan, maka zat yang menciptakan nantinya berhak untuk disembah. Maka dikatakan dalam pelajarannya bahwa dalika kulluh dalilun ala annal murada bil atwar fil ayah wa maja'a an ibn al-mustamil alaihi suratul mu'minun. nampaknya dari semua apa namanya keterangan di sini bahwa yang pas nampaknya dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan Atwar di sini jadi bukan dari anak-anak kemudian jadi apa, jadi pemuda, jadi tua, atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, atau dari sehat sakit bisa apa namanya kaya dan miskin, tapi nampaknya dari nutfah alaqah mudghah, artinya manusia digiring agar memahami bahwa mereka itu diciptakan dari zat yang barang yang hina, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Maka dari sini Nabi Nuh alaihissalam maknanya ingin menyampaikan kepada umat beliau bahwa ketika mereka bisa memahaminya, mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka mampu akan merenungkan sehingga mampu mendekat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan tidak di dalam kemaksiatan mereka. Maka manakala sudah dibuka agar mereka itu memikirkan tentang penciptaan dirinya, maka dalam ayat yang lainnya Allah nampakkan juga, a'antum asyadu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha. Di surat An-Nazi'at, silahkan dibuka nanti. Jadi apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? A'antum asyadu khalqan amis sama. Jadi kalau kamu diciptakan dalam keadaan yang seperti itu, dari nutfah, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, sampai jadi manusia, menjadi sosok yang sempurna, itu sulit. Lah, penciptaan kalian itu lebih sulit ataukah penciptaan langit? Yang Allah telah membangunnya, banaha, rafa'a samka, Allah telah meninggikan bangunannya, kemudian menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan siangnya terang benderang. Ini Allah penciptanya. Jadi malam dibuat gelap gulita, siang dibuat terang benderang. Aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian bukan cuma saja, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Allah menghamparkan bumi sudah itu. Bukan cuma dihamparkan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah pancarkan darinya mata air dan Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi awalnya Allah membuat malam jadi gelap gulita, siang terang benderang, kemudian Allah hamparkan bumi, Allah pancarkan mata air darinya, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan padanya, bahkan wal jibala arsa, dan gunung dipancangkan dengan teguh. Ini sebagai bentuk apa namanya, agar manusia bisa mengingat kembali. Sekarang manusia, seberapa sih kekuasaan mereka? Apakah mereka mampu menciptakan bumi? Jangankan bumi, apakah mampu menumbuhkan tanam-tanaman? Jadi petani saja. Jadi manakala petani itu menanam apa namanya benih, menyebarkan benih, kemudian jadi tumbuh benihnya, jadi tinggi, kemudian ditancapkan ke sawah, kemudian ketika sudah diberi air, diberi apa pupuk, jadi tinggi, jadi besar, kemudian berbuah, sampai muncul bulir-bulir padinya. Itu apakah manusia menciptakan atau Allah yang menciptakan? Jadi ketika manusia memakan mangga, kemudian dia lempar apa isi mangga, kemudian tumbuh menjadi tumbuh apa namanya pohon mangga yang besar, yang berbuah, yang banyak buahnya, itu manusia yang berbuat, yang menciptakan, ataukah Allah yang menciptakan? Nanti barangkali para pendengar bisa melihat tentang ini, para petani yang apa namanya menanam tomat, menanam lombok misalkan. Lombok ketika ditanam, kemudian jadi muncul buah lomboknya. Lombok hijau ketika ditunggu dalam 1, 2, 3 bulan berubah menjadi merah. Tanpa ada satu ikhtiar dari petani dalam mengubah warnanya. Para petani cuma memberikan pupuk, cuma memberikan air, namun ketika esoknya sudah berubah menjadi lombok yang merah. Artinya manusia sebetulnya tidak punya upaya sama sekali, cuma memberikan pupuk dan air dan menjaga. Tapi yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala, sama sekali Allah Ta'ala. Atau juga ibu-ibu ketika mereka hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian Allah tiupkan roh padanya. Bulan kelima, bulan keenam, tujuh, delapan. Sebetulnya Allah yang telah menciptakan bayi dalam kandungannya, bukan manusia. maka mestinya ketika manusia mempunyai seorang anak, kemudian bisa tumbuh dengan bagus, dewasa, lengkap apa indranya, mereka mestinya mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Punya mata yang lengkap, punya tangan yang lengkap, punya kaki yang lengkap, jarinya lima, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, bisa berbicara, bisa merasakan, akhirnya komplit pembicaraannya, akhirnya bisa berakal, bisa berpikir, dan seterusnya. Itu adalah salah satu di antara tanda kuasa Allah Ta'ala. Maka manusia ketika diingatkan seperti ini mestinya mengembalikan kepada Allah Ta'ala bahwa mereka itu lemah. Mereka lemah mestinya mereka mendekat kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh alaihissalam mencoba menyadarkan kaum beliau. Mungkin sekarang juga sama, ini bagi para mubaligh ini, menyampaikan kepada orang banyak. Jadi dulunya mereka masih anak-anak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika lahir pun tidak punya apa-apa. Bahkan satu helai kain pun tidak, bahkan satu benang pun juga tidak. Ketika tumbuh oleh ibunya mereka di apa namanya tutup dengan kain, kemudian disayang ibunya, dibesarkan ibunya, diberi air susu ibunya, sampai ketika sudah masa anak-anak dan seterusnya, sampai ketika dewasa mestinya mereka mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Artinya mencoba untuk berpikir, saya kok bisa menjadi seperti ini, siapa yang berperan sebetulnya? Saya kok bisa berbicara? Saya bisa melihat. Kalau betul Allah yang telah membuat saya melihat, mestinya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya kok punya jantung. Saya punya tangan yang komplit. Coba andai kata tangan saya cuma satu. Betapa repotnya saya. Ini semuanya adalah untuk menggugah bahwa kita itu hanya semata-mata hambanya dan makhluk yang Allah ciptakan. Maka di dalam kitab Al-Qurtubi, beliau menyebutkan satu ayat di surat Fusilat, ya, ayat yang ke-12, silakan dibuka para pendengar sekalian. Kalau sudah begitu, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yaumani wa taj'alunahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi? A'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'alunahu andada. Dan kalian justru menjadikan bagi Allah anda dan tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin, itulah zat pencipta alam semesta ini. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fi aqwataha fi arbati ayam sawa'a lis-sa'ilin tsumma istawa ila sama wa hiya tuhud dan seterusnya. Ini Allah ketika menciptakan bumi dalam dua masa, menciptakan apa gunung-gunung yang kokoh di atasnya, Allah memberkainya, menentukan kadar padanya, makanan-makanan bagi para penghuninya. Ini adalah tanda kuasaan Allah Ta'ala. Coba andai kata Allah membuat kita jadi kekeringan, Allah menahan airnya, tidak memberikan hujan. Sekarang saja ketika hujan tidak segera turun, alhamdulillah sekarang sudah mulai turun. Kemarin ketika bulan September, orang sudah mulai kepanasan. Sudah mulai ada salat istikharah di sana istikharah istisqa, minta hujan kepada Allah Ta'ala, menyebut-nyebut Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala agar Allah kirimkan hujan. Karena apa? Sudah lama tidak ada hujan, keringan, panas, sawah mulai kering, mulai retak-retak tanah-tanahnya. Karena apa? Mereka hanya sebetulnya hanya meminta kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang memberikan hujan kepada manusia. Coba andai kata Allah tidak turunkan hujan sampai 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau bahkan mungkin 5 tahun seperti yang terjadi pada masa dahulu di Ethiopia. Jadi bukan cuma 1-2 bulan, sampai bertahun-tahun tidak Allah kirimkan hujan, sehingga seorang ketika ingin minum, seperti yang kita baca dulu, ketika mereka ingin minum, maka harus berjalan kaki 60 kilometer. Jadi ketika mau mencari air, mereka harus berjalan kaki 60 kilometer, Jadi ketika datang ke sana mereka sudah bawa air untuk perjalanan di jalan ketika haus. Di sana mereka mengambil air cuma 1-2 ember kemudian dibawa jalan kaki 60 km. Sementara kita di kota Solo ini dan sekitarnya, kita gampang mendapatkan air. Mungkin kita cuma membuat sumur 5, 6, 10 meter sudah keluar airnya. Itu artinya Allah sebetulnya menguji manusia. Menguji agar manusia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan cuma itu, bukan cuma air, tapi ada udara. Kita diberi udara, bisa bernafas, bisa minum, bisa makan, dan seterusnya. Maka ini adalah sebagai bentuk Allah memberikan peringatan kepada manusia. Juga silakan dilihat di surat Al-Anbiya, di surat yang ke-21, sekitar ayat 30-an, 30-31 itu. Awalam yara alladziina kafaru annas samaawaati wal ardo kaanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minuun wa ja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Nanti di ayat yang ke-35 bagian akhir itu, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya setelah Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan padanya, Allah berikan jalan yang enak buat manusia, Allah berikan macam-macam itu, kata Allah, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Dengan kebaikan dan keburukan. Sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya para pendengar sekalian, dari ayat ini kita mencoba untuk paling tidak kita masukkan ke dalam diri kita masing-masing bahwa ketika Allah menciptakan manusia dengan sempurna, Allah apa, jadikan kita punya mata, kita dijadikan punya telinga, punya tangan, punya kaki, itu adalah semata-mata ujian dari Allah Ta'ala. Di bagian sebelumnya Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, begitu. Setiap diri itu pasti merasakan kematian. Disambung dengan wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Artinya bahwa kita di dunia ini sebetulnya adalah di dalam masa ujian dari Allah Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang selamat nantinya akan bertemu dengan Allah dengan baik, dengan ganjaran yang banyak dari hadapan Allah Ta'ala. Kita jeda dulu Mas Umarin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Umar Darmawan dan juga Ustadz Mukhtar di program Kalam Tafsir. Nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama Umar di 107,7 yang disambung siarkan di 101,4 His FM Solo. 107,7 RDS بجهادنا سنفتت الصخرة ونهزم الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونهزم الطاغوت والكفرة. Menjadi Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar, hadirilah kajian Ahad pagi di Masjid Mujahidin Banyuanyar Utara RDS FM Solo pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi dengan pembicara Ahad pertama Ustaz Tengku Azhar, materi Sakofah Islamiyah, Ahad kedua Ustaz Saiful Haq, materi ibadah atau fikih. Akad ketiga, Ustadz Muzazin Marzuki, Sirah Nabawiyah. Akad keempat, Ustadz Aris Munandar, Manhaj Dakwah. Akad kelima, Ustadz Ihsan Saifuddin, Motivasi Spiritual. Acara ini gratis untuk umum, dan acara ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Mujahidin Banyuanyar Banjarsari Surakarta dan didukung RDS FM Solo dengan Syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian bersama Ustadz Mukhtar. Yang ingin bertanya, nanti Anda bisa bertanya melalui telepon di 765-1818. Juga melalui SMS di 081-226-170-777. Kita lanjutkan kembali ya, Tat. Ya. Monggo, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Amma ba'du. Marilah para pendengar sekalian, kita lanjutkan. Dari ayat yang ke-13 dan 14 tadi, Mufassir memberikan satu kesimpulan bahwa di dalam ayat ini ada keterangan bahwa Allah itu menciptakan makhluk dengan tahapan-tahapan, dengan tingkatan-tingkatan, dengan kekuasaannya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan apa yang Allah apa kuasa kepadanya. Maka kalau Allah kuasa untuk menciptakan manusia, menciptakan makhluk dengan tahapan-tahapan, Allah juga mampu menciptakan manusia dengan sekali penciptaan. Karena inna ma'amruhu idza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi perkaranya adalah ketika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah mengucapkan kun, maka jadilah dia. Kun jadilah, maka jadilah dia. Bukan mengucapkan kun fayakun, namun kun, maka fayakun. Ada sebagian ulama yang menerangkan bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah berkehendak untuk menciptakannya. Allah mengatakan kun. Allah berfirman kun. Itu konon akan wujud baina kaf wa nun. Jadi begitu kun, wujud di antara kaf dan nun. Jadi kun fayakun. Artinya ketika Allah menciptakan manusia dengan beberapa tahapan, maka Allah mampu menciptakan manusia sekali tahapan saja. Dan itu amat gampang bagi Allah Ta'ala. Demikian pula ketika Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, artinya nanti ketika para orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, yang tidak iman kepadanya, akan dikembalikan kepada makhluk yang jahat, menjadi apa dalam bentuk yang tidak sempurna misalkan, maka Allah amat mengu sekali. Artinya ketika mereka tetap dalam keadaan kufur, durhaka kepadanya, tidak segera beriman kepadanya, tidak segera bertobat kepadanya, maka akan dibuat mereka dalam keadaan celaka, akan dicicipkan kepada mereka adab di dunia dan seterusnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka segera untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada yang ke-15 dan 16 masih berkaitan dengan membuka wawasan, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqo. Alam taraw, adakah kalian belum melihat? Kaifa, bagaimanakah khalaqallahu, Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqo, 7 langit yang tibaqo, yang bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna, dan dia jadikan al-qamar, bulan, fihinna, padanya, itu nuron, ada nur, ada cahaya. Wa ja'ala syamsa, dan dia jadikan syamsa, matahari, sirojan, ada pelitanya. Jadi antara nur dan siroj nanti kadang terbolak-balik. Di dalam kitab Mu'jamul Faruq al-Lughawiyah, Furuq, di dalam kitab tentang apa namanya, tentang kalimat-kalimat yang sama atau katakan sama, dikatakan al-farqu bainal diya wan nur. Jadi dia itu adalah siroj. Al-farqu bainal diya wan nur huma mutaradifani lughatan. Waqad yufraqu bainahuma bi anadau makana min dhati syai'i al-mudhi'u wan nur makana mustafidan min ghairi. Jadi kalau siroj atau diya itu adalah satu benda yang mereka mengeluarkan sinar sendiri. Mereka itu menyinari. Sedangkan nur, di ketika bulan adalah nur, maka nur ini mengambil sinar dari yang lainnya. Maka namanya bulan itu adalah punya nur, sedangkan matahari punya siroj. Jadi Allah menjadikan bulan dengan nur, Allah jadikan matahari dengan siroj, dengan dia. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Nuh alaihissalam, menjelaskan kepada umatnya, bahwa Allah Ta'ala lah zat yang telah menciptakan langit dalam, 7 langit secara bertingkat-tingkat, kemudian Allah jadikan pada bulan itu ada nurnya, kemudian matahari ada sinarnya. Di dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan bahwa yang namanya nur adalah li'ali sama wal ardi. Jadi bagi seluruh warga langit dan bumi itu nur. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wajahnya itu akan menyinari ahli bumi, sedangkan punggungnya itu menyinari ahlu sama. Jadi yang namanya komar itu, yang namanya bulan, didik oleh para ulama dibangsakan seperti wajah punya punggung, itu wajahnya menyinari ahli bumi, warga bumi, penduduk bumi, sedangkan punggungnya itu menyinari warga langit. Itu kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan sirot, yaitu mata dengan sirotnya, maka dia menjadi lampu. Menjadi lampu bagi penduduk bumi, yang dengannya orang-orang di bumi bisa sampai ke tempat-tempat mereka itu bermaisah. Maka ketika ada sirat di dalam bumi ini, matahari punya sirat, maka orang bisa mencari penghidupan. Ketika siang terapa muncul matahari, bisa bepergian dan seterusnya. Ini termasuk tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah menciptakan bulan, menciptakan matahari, itu ada tujuannya. Maka kita bayangkan manakala orang cuma diberi matahari saja, dari pagi, siang, sore, malam tidak ada bulannya, niscaya manusia akan kelelahan, akan kepanasan, kemudian maka akan akan sengsara. Sebaliknya, ketika Allah hanya menciptakan bulan tanpa ada matahari, hanya ada nur, maka niscaya manusia tidak akan bisa bermaksiat di pagi hari, siang hari, adanya gelap dan gelap setiap hari. Maka di dalam ayat ini kata Syekh As-Sa'di adalah tambihun ala admi halqi hadzal asya. Jadi menunjukkan keagungan penciptaan benda-benda ini dan menunjukkan besarnya kemanfaatan pada bulan, pada matahari, yang menunjukkan kepada belas kasih Allah dan luasnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi kita bayangkan seperti di kutub misalkan, di kutub ketika setengah tahun mereka kepanasan, panasnya pun tidak seperti panas kita di daerah sini, jadi mereka hanya mendapat terang saja, kemudian muncul esnya, tidak bisa bermaisah. Berbeda ketika manusia di daerah kita ini, jadi ketika mendapatkan matahari dengan lengkap dari pagi sampai sore, kemudian ketika malamnya ada bulan menggelapi manusia, maka dalam hal ini kata Syekh As-Sa'di menunjukkan betapa manfaatnya bulan dan matahari, yang menunjukkan kepada belas kasih Allah dan luasnya kebaikan Allah kepada hambanya. Maka zat yang agung seperti ini berhak pula untuk diagungkan. Berhak diagungkan dan berhak untuk disembah, ditakuti serta diharapkan kebaikan-kebaikannya. Maka Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha agung, yang berhak untuk diagungkan. Bukan malah dimaksiati, bukan malah ditantang kekuasaannya. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan batas-batasnya, memberikan perintah-perintahnya, memberikan larangannya, namun orang justru melanggar perintahnya, bahkan melanggar larangan-larangannya. Dan kita lihat ketika orang tidak sadar, artinya mereka ketika lebih mencintai iming-iming dunia, mereka takut kepada jabatannya, takut kepada atasannya, takut kepada masa depan di dunianya, maka mereka berani, dalam tanda petik terpaksa berani, melanggar aturan Allah Ta'ala. Jadi ketika diperintah untuk memuliakan muslimin, tidak boleh menghinakan muslimin, maka justru menghinakan muslimin, justru mengintimidasi muslimin, merendahkan muslimin. Mestinya mereka itu satu tubuh. Jadi orang Islam dengan yang lain satu tubuh, yang kalau satu yang sakit, satu yang merasa, maka justru membuat sakitnya muslimin, sakit hatinya muslimin, bahkan melecehkan Allah dan Rasulnya. Berani membuat kabar bohong, berani menghinakan para ulama. Ini sebetulnya ketika pada masa-masa dahulu, ini justru menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu memberikan rahmatan alamin dengan pengutusan beliau Muhammad SAW. Karena apa? Ketika beliau diutus, maka siksa itu ditangguhkan. Coba andai kata seperti pada masa lampau, ketika tidak beriman kepada satu nabi, maka Allah akan segerakan siksanya. Allah ubah mereka jadi kera, Allah ubah menjadi babi. Tapi sekarang Allah tangguhkan, bahkan begitu luasnya ampunan Allah Ta'ala, Allah berikan kesempatan sampai nanti ketika matahari terbit dari barat, selama saat itu masih diberi kesempatan bertobat. Artinya sekarang ketika berbuat maksiat, besok berbuat maksiat, lusa berbuat maksiat, 10 tahun berbuat maksiat, bahkan seumur hidup dia berbuat maksiat, kurang sejengkal dia mati barangkali, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah Ta'ala, Allah berikan tobatnya. Ini menunjukkan betapa longgarnya Allah Ta'ala, menunjukkan betapa belas kasihnya Allah kepada hambanya. Namun kadang ada orang yang malah menyepelekan. Jadi ketika mereka diingatkan bertobat, kembali kepada Allah, mereka malah seakan menantang Allah Ta'ala. Diingatkan neraka, malah menantang neraka. Ketika diingatkan surga tentang kenikmatan-kenikmatannya, malah menyangkal kenikmatan surga. Bahkan mengatakan bahwa mereka pasti akan masuk dalam surga. Jadi ketika di dunia ini mereka mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan, tidak seperti orang beriman itu nantinya ketika mati akan bahagia sebagaimana ketika bahagia di dunia. Maka pada ayat berikutnya Nabi Nuh alaihissalam masih memberikan peringatan, membuka wawasan kaum beliau. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah itu zat yang telah menumbuhkan kamu sekalian minal ardi, dari bumi nabata, dengan sebenar-benar penumbuhan, dengan sebaik-baiknya. Tsumma kemudian yu'idukum, dia mengembalikan kamu sekalian fiha, padanya, pada tanah. Wa yukhrijukum, dan dia mengeluarkan kamu sekalian ikhroja, dengan sebenar-benar pengeluaran. Dari Nabi Nuh alaihi salam sekali lagi memberikan peringatan kepada kaum beliau. Nanti ada 6 poin yang bisa kita ambilkan di sini. Di dua yang akhirnya adalah bahwa Allah yang menumbuhkan kamu sekalian dari bumi dengan sebenar-benar pertumbuhan, dengan sebaik-baiknya. Mengapa dari tanah? Dikatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu dari tanah. Demikian pula dengan anak cucu beliau. Dari tanah mereka makan tumbuh-tumbuhan. Mereka makan hewan juga dari makan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya manusia bisa tumbuh dengan baik. Manusia sudah bisa makan, bisa memberikan makan dalam dirinya. Maka kata Al-Ghazali di dalam kitabnya Ilmuddin. Jadi orang ketika dia itu maksiat kepada Allah Ta'ala, dia telah mengkufuri ribuan bahkan mungkin jutaan nikmat. Kemudian beliau perinci, oleh Al-Ghazali perinci. Mengapa demikian? Jadi orang ketika dia itu maksiat, maka dia telah mendurhakai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat apa itu? Jadi ketika ada tumbuhan, bisa menumbuhkan makanannya. Padahal tumbuhan ini punya akar yang banyak. Setiap akar akan mengambil sari makanan dari bawah, mengambil air dari bawah, kemudian dibawa ke atas, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan manusia. Manusia ketika makan menggunakan giginya, menggerakkan rahangnya, menggunakan otot-ototnya, menggunakan dan seterusnya, sehingga banyak saraf yang membantu di dalam menggerakkan agar makanan bisa masuk ke dalam dirinya. Ketika masuk pun bukan sekedar masuk, begitu masuk maka diolah di sana. Ini yang barangkali perlu dan orang kalau sudah begini biasanya akan merasa ketika sudah mulai sakit. Ketika sehat tidak merasa, tapi ketika sakit, sakit gigi misalkan, dia mulai bisa merasakan betapa nikmat yang punya gigi yang sehat. Giginya mungkin sehat, tapi begitu masuk ke dalam perutnya, dalam lambungnya sehat tidak masalah. Begitu mulai kena mah, mulai keluar darahnya, dia mulai merasakan sakitnya. Atau ketika dia buang air kecil, ketika lancar tidak merasa. Nanti ketika sudah mulai ada masalah di situ, dia mulai merasakan betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala. Juga sama ketika buang air besar, ketika lancar dia tidak masalah. Begitu ada masalah di situ, dia mulai merasakan betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala. Ini yang barangkali perlu diperinci, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mampu mengambil makanan yang Allah berikan kepadanya, dia nikmati, dia makan, dia masukkan, yang mengolah pun juga badannya, itu pun tunduk kepada Allah Ta'ala. Mata juga sama, dia hanya bisa melihat, tidak bisa menciptakan. Hidung juga sama, ketika mengambil udara, bernafas, hanya menggunakan, dan seterusnya. Maka ketika manusia dari anak-anak, kemudian jadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, kata Allah, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah itu yang menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar pertumbuhan. Maka dikatakan bahwa pertumbuhan manusia itu penciptaan adalah penciptaan paling baik, ahsanul khaliqin, penciptaan yang paling baik. Kemudian ketika sudah saatnya manusia mati, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhroja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu sekarang ke dalamnya, ke dalam tanah. Kemudian akan dikeluarkan dengan sebenar-benar pengeluaran. Ketika sudah saatnya mati, nanti entah kita kapan mati tidak tahu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, Rasul bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in." Bahwa umur umatku itu rata-rata di antara 60 sampai 70 tahun. Ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Artinya, andai kata manusia dibuat misalkan berumur 60 tahun, maka begitu dia mati, dia akan dikembalikan ke tanah. Dia akan dimakan oleh tanah, dia akan hancur kemudian kembali ke tanah seperti ketika dia dulu tidak ada. Artinya, kalau orang sekarang congkak, tidak mau beriman kepada Allah, mereka zalim kepada muslimin, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Kenapa tidak melihat bahwa ketika nanti pada saatnya mereka akan mati, tidak akan dikembalikan ke tanah. Dan ketika sudah mati, seorang jenderal pun, tak seorang pun yang mau taat kepadanya. Seorang yang kuat pun, mungkin yang paling kuat di dunia ketika mati, maka tak seorang pun yang takut kepadanya. Demikian pula ketika ada orang yang ketika masih hidup dia begitu kuatnya, dia punya senjata, dia punya perintah, dia punya komando. Nah begitu mati, ia sudah sampai kepada kubur tempatnya. Dan sudah cukup banyak contoh bagaimana orang yang berkuasa 10 tahun, berkuasa 30 tahun. Di ketika masa berkuasa, orang begitu takut kepadanya. Semua tunduk kepadanya. Semua manusia tunduk kepadanya. Bahkan yang namanya Fir'aun pun semua tunduk kepadanya. Namun ketika dia mati, maka tak seorang pun yang mau tunduk kepadanya. Bahkan hari ini pun ketika jasad Fir'aun masih Allah selamatkan, maka sebagai tanda bahwa ini adalah contoh orang yang dulunya berkuasa, yang sekarang sudah tidak punya daya apapun, sudah tidak punya kekuasaan sama sekali. Sama dengan dunia ini, ketika orang berkuasa, mungkin dia masih menggunakan kuasaannya untuk menghancurkan Islam dan Muslimin, untuk menjauhkan orang dari Islam dan Muslimin, untuk menghinakan Islam dan Muslimin. Tapi nantinya, ketika Allah sudah sampaikan dia pada ajalnya, jadi kembalikan ke tanah, dia mati, maka nantinya setelah dia kembali ke tanah akan dikeluarkan dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan pembalasan dari Allah Ta'ala. Maka kata ulama yang dikatakan dengan apa tujuan dari ayatnya adalah bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Maka kata Syaikh As-Sa'di, bahwa alladzi yamlikul hayah wal mauta wan nusyur, Allah lah zat yang menguasai kehidupan, kematian dan kebangkitan, bukan manusia. Jadi Allah yang berkuasa. Berkuasa mematikan seorang manusia, berkuasa menghidupkannya, berkuasa untuk membangkitkannya kembali. Nah, sekarang ketika orang masih berkuasa, ini barangkali perlu diingatkan. Ini kalau Anda masih merasa berkuasa, sewenang-wenang kepada apa namanya, bahkan kepada diri Anda sendiri, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, menjadikan Quran di belakang punggung Anda, yakinlah bahwa Anda akan mati. Dan sebetulnya kalau kita melihat orang yakin pada kematian, buktinya ketika belum mati sudah apa? Sudah pesan makam, sudah pesan kuburan, sudah pesan apa gunung dibeli untuk apa? Untuk pemakaman mereka besok, mereka dan keluarganya. Artinya mereka yakin kepada kematian. Namun mereka hanya yakin kepada kematian tanpa memberikan konsekuensinya. Yakin tapi tidak mau sholat, tidak mendekat kepada Allah. Mereka berani melanggar aturan Allah Ta'ala, berani melanggar perintah-perintahnya, berani melanggar larangannya. Itu menunjukkan bahwa mereka yakin tapi tidak sepenuhnya. Yakin Allah itu esa, tidak ada sembahan selainnya. Ya seperti orang-orang musyrik Quraisy. Mereka yakin kepada Allah, namun ketika diperintah untuk iman kepada Rasulnya, mereka tidak mau. Diperintah sholat tidak mau. Maka dalam ayat ini, Nabi Nuh alaihissalam memberikan wawasan kepada umat beliau ini. Maka dari sini kita dapatkan ada 6 bentuk sebetulnya. Ada 6 hal yang Nabi Nuh alaihi salam sampaikan kepada kaumnya. Yang pertama, ini barangkali bisa kita tiru pula. Yang pertama, menyadarkan kepada umat tentang betapa besarnya kuasaan Allah Ta'ala. Allah mampu menciptakan manusia. Allah mampu menciptakan dari ada, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dari makhluk yang semula berupa air yang hina menjadi makhluk yang sempurna. Akhirnya muncul tangannya, muncul kakinya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ini yang barangkali perlu diulang-ulang kepada, ya untuk kita juga untuk orang banyak. Bahwa Allah itu amat besar kekuasaannya. Yang kedua, bahwa Allah lah zat yang menciptakan manusia dengan bertingkat-tingkat, dengan tahapan-tahapan. Dengan tahapan-tahapan. Tidak langsung jadi, namun dengan tahapan. Walaupun dengan satu pemahaman, zat yang mampu menciptakan makhluk dengan tahapan-tahapan, mampu pula menciptakan dengan satu tahapan saja. Dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Gampang sekali. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah zat yang menciptakan langit menjadi 7 langit. 7 langit yang bertingkat-tingkat, yang begitu besarnya, begitu luasnya. Nanti barangkali para pendengar bisa melihat tentang kajian tentang kiamat dari berbagai sudut, dari ahli geologi, dari ahli fisika, ahli geografi. Kalau dalam kacamata Islam jelas sekali, artinya nih Allah mengendaki kiamat maka terjadi, walaupun dengan berbagai macam nama, tapi satu namanya kiamat. Nah sama, langit yang tujuh ini akan lo hancurkan di saatnya nanti. Nah sekarang mesti manfaat, berikan apa namanya banyak apa barokah kepada kita semuanya. Artinya kalau pada masa dahulu cuma Nabi Nuh sampaikan tujuh langit, di masa sekarang sudah sampai pada pemahaman yang lebih detail lagi. Tujuh langit, langit pertama fungsinya ini, yang kedua begini, radio dan seterusnya. Jadi ada apa namanya, ada manfaat pada tiap langit ini. Berikutnya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa Allah lah zat yang menciptakan bulan dengan nur, matahari dengan sirat atau dengan dau. Artinya pada kedua benda ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Artinya tanpa itu manusia akan banyak mendapatkan kesulitan dan kerugian. Coba andai kata tidak ada matahari, maka tidak akan ada tanaman yang tumbuh, tidak ada kehidupan, tidak ada hujan yang turun karena ada air kemudian dia menguap ketika sudah sampai di atas kemudian turun jadi hujan dan seterusnya. Itulah makanya ketika ada orang-orang yang merasa bahwa dengan adanya matahari akan menumbuhkan kehidupan, maka mereka menyembah matahari. Misalkan seperti di daerah-daerah luar negeri itu, mereka menyembah karena dianggap hal yang besar. Kemudian yang kelima, bahwa Allah zat yang menumbuhkan manusia dengan sebenarnya, bukan ibunya apalagi bapaknya, bukan dokter, bukan ibu, bukan dukun, bukan siapa-siapa, tapi Allah Ta'ala. Allah zat yang menumbuhkan manusia dengan sebenar-benarnya. Artinya kalau manusia bisa menyadari ini, dia akan bisa kembali kepada Allah. Wong dunia tidak ada, mereka dunia lemah, tidak bisa berjalan, bisa berjalan, bisa berbicara dan seterusnya. Yang terakhir, bahwa Allah zat yang telah mengembalikan manusia nantinya dan akan membangkitkan mereka dari kuburnya. Dan inilah apa tujuan penyampaian ayat-ayat ini kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa nantinya manusia itu ketika sudah mulai mati dikembalikan ke tanah jadi hancur lagi, dan nantinya pada masanya Allah akan kembalikan manusia, akan dibangkitkan dari kuburnya. Maka orang-orang yang bisa mengambil peringatan dari ini, maka dia akan mendekat kepada Allah. Dia tidak gampang-gampang menerjang larangan Allah Ta'ala, tidak gampang-gampang menerjang aturan Allah Ta'ala. Sementara di hari-hari ini, kita lihat bagaimana orang dengan beraninya. Ini kalau buat orang tidak beriman, mungkin tidak percaya. Jadi ketika orang yang tidak beriman pada Al-Quran, mereka tidak iman kepada ayat Allah Ta'ala, mereka amat berani untuk apa namanya menghinakan Islam dan Muslimin, bahkan berani membuat film dan seterusnya. Namun ketika mereka itu kembali kepada Allah, mereka mencoba untuk menggunakan akal pikirnya untuk merenungkan tentang apa namanya tentang kebenaran, pasti mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Bahkan seperti berita yang terkini, ada saat apa seorang ketua dewan di Amerika, ketua dewan gereja atau ketua agama itu, menyatakan bahwa Yesus beragama Islam ternyata. Karena apa? Dia mencoba untuk menelaah tentang kebiasaan beliau, tentang akhlak beliau, tentang ajaran beliau, ternyata itu cocok dengan ajaran Islam. Artinya orang ketika mereka menggunakan akal pikirnya, maka insya Allah mereka kembali kepada Allah Ta'ala, beriman dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Ta'ala. Demikian dari saya, Mas Umar. Baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kajian ini dan kita akan bergabung bersama tim Meja Berita RDS FM untuk mengikuti kilas informasi pukul 5 sore. Tetaplah bersama kami. 107,7 RDS بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة. Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, hadirlah kajian akad pagi di Masjid Mujahidin Banyuanyar Banjarsari Surakarta atau Utara RDS FM Solo pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi dengan pembicara akad pertama Ustaz Tengku Azhar, materi Sakofah Islamiyah. Akad kedua Ustaz Saiful Haq dengan materi ibadah atau fikih. Akad ketiga, Ustaz Muzazin Marzuki dengan materi Sirah Nabawiyah. Akad keempat, Ustaz Aris Munandar, Manhaj Dakwah. Dan akad kelima, Ustaz Ihsan Saifuddin dengan materi motivasi spiritual. Acara ini gratis untuk umum, dan acara ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Mujahidin Banyuanyar Banjarsari Surakarta, didukung oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, masih bersama Umar di program Kalam Tafsir bersama Ustadz Muhtar. Dan ini saatnya saya akan buka line telepon untuk Anda, para penanya, melalui telepon 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-170-777. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Umar tunggu melalui telepon di 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-170-777. Baik, ini nampaknya sudah ada yang bertanya melalui SMS ini, Tad. Beberapa pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan ya, Tad. Ya. Yang ini ada pertanyaan, Tad mau tanya, dalam beberapa surat di Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Maksud dari segumpal darah itu seperti apa begitu, Tad? Ya. Sebelum dijawab, sepertinya ada yang telepon, Tad. Oke, kita terima telepon. Putus, Tad. Ya, silakan, Tad. Iya. Jadi yang pertama nanti silakan dibuka di surat Al-Mu'minun, ya. Di surat yang ke-23 ya, Mas Umar ya. Iya. Di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, Allah menjelaskan tahapan penciptaan manusia. Jadi tahapan penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Jadi manusia itu kalau diurutkan, yang pertama dari saripati, dari tanah, kemudian jadi air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Seperti apa? Ini mestinya yang paling bisa menjawab para dokter, apa namanya, obstetri ginekologi, Mas Umar ya, para dokter kandungan. Artinya memang secara ilmu bahwa segumpal darah ini ya di dalam rahim sana. Jadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Atau barangkali kalau ini si penanya pengen, ini saya punya film tentang penciptaan manusia, Mas Umar ya. Jadi apa namanya, boleh dipinjam, film, boleh pinjam, boleh di copy. Jadi dari ya, apa, dari film yang dibuat oleh Harun Yahya tentang penciptaan manusia. Jadi ketika manusia itu dari awalnya dari apa namanya, dari jutaan sperma yang apa, datang ke sel telur, kemudian menjadi ini, dari tahapan-tahapan sampai menjadi segumpal darah yang ditanyakan tadi. Ini kalau digambarkan, masih boleh digambarkan kan seperti kali ini. Jadi silakan aja melihat filmnya itu, nanti Anda akan bisa melihat bahwa indah contoh bagaimana segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging, tulang belulang, sampai menjadi manusia, itu begitu. Ada tahapannya. Jadi paling tidak di dalam ayat silakan dibuka di surat Al-Mu'minun misalkan, sebagai contoh surat yang ke-23 ayat 12-14. Kemudian juga di, saya kira cukup banyak ini, Mas Maria. Paling tidak itu, paling tidak. Kemudian tadi kalau tentang penjelasannya bisa langsung kepada para dokter, atau kalau tidak kepada dokter, kepada film, Mas Maria. Kebetulan saya punya, silakan kalau mau ngopi bisa di copy dari RDI insyaallah. Begitu, Mas Maria. Ya, baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang ini ada Gum di Klaten. Berkaitan dengan menghadapi kematian itu yang harus disiapkan apa begitu, Tad? Enggak, Tad. Jadi orang siap mati itu mestinya kan menyiapkan amalan, Mas Umar ya. Hanya itu saja. Jadi orang ketika akan mati, dia siapkan amalan. Ya kalau mati yang paling bagus nanti disebutkan di dalam hadis, misalkan apa namanya, mati berjihad itu yang paling bagus. Jadi orang ketika mati dalam keadaan berjihad, maka di dalam hadis disebutkan ketika itu si Jabir, konon Jabir ini waktu bapaknya meninggal dunia, dia itu jalan kelihatan murung, kemudian kelihatan kepalanya itu apa namanya, tunduk ke bawah, sampai Nabi itu menegur, kamu kok kelihatan sedih, kemudian kepala tunduk kenapa? Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia, gugur dalam pertempuran, dalam perang Uhud tidak salah itu. Dan anak, apa, bapak itu meninggalkan anak banyak. Jadi 9 adiknya masih kecil-kecil, dia masih bujang waktu itu. Kata Rasulullah, hei Jabir, kamu mau tidak saya beritahu tentang apa yang terjadi pada bapak kamu? Mau ya Rasulullah. Nah, Jabir sekarang ini di dalam surga diajak bercakap-cakap oleh Allah Ta'ala dengan tanpa perantara. Padahal Allah itu punya sunnatullah, tidak berbicara kecuali dengan perantara atau dibalik tabir. Tapi ini Allah mengajak bicara dengan bapak kamu tanpa perantara, tanpa tabir. Allah bertanya, hei, bapaknya Jabir itu, apa yang kamu inginkan silahkan kamu sebutkan, akan aku penuhi. Ya Allah, saya minta satu ya Allah, hidupkan saya ke bumi, akan saya sampaikan kepada para sahabat saya tentang nikmatnya orang mati dalam jihad seperti ini. Begitu. Yeah. Kemudian kata Allah, wah, ini anu kalau apa, dari saya masing-masing. Kalau bahasa kita. Bahasa kita begitu. Wah, saya tidak bisa, soalnya saya punya sunnatullah, bahwa orang sudah mati tidak bisa kembali. Tapi ya Allah, apa ada orang yang bisa menyampaikan tentang keadaan kami? Bisa. Dan saya akan menyampaikan keadaan kamu. Kemudian turun di satu yang apa namanya, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabil ayat itu maksudnya. Hmm. Jadi kamu itu jangan menyangka bahwa orang-orang yang mati di dalam jihad mereka itu mati tidak, tapi mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala dalam keadaan apa sempurna itu begitu. Bahkan di hadis yang lainnya itu orang-orang yang mati berjihad pengin kalau punya 100 nyawa kemudian mati satu persatu, artinya berperang mati perang mati sampai 100 begitu Mas. Ini kalau mati yang terbaik. Cuma orang bisa sampai ke derajat begini itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Makanya kita butuh untuk apa? Merenung ya. Kita butuh merenung dan banyak-banyak kita mencoba untuk mendapatkan peringatan. Fadzakir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan wahai Muhammad, karena apa? Peringatan itu pasti bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Fadzakir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Artinya kalau kita orang beriman, pasti akan bisa mengambil peringatan dari siapapun. Pasti bermanfaat itu. Fadzakir innama anta muzakir. Berikan peringatan, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Artinya, kita banyak-banyak mengambil peringatan. Mungkin dengan baca-baca buku, baca-baca kitab, atau datang ke taklim-taklim untuk melembutkan hati kita. Jadi yang pertama. Jadi yang pertama kita siap-siap untuk melembutkan hati. Yang kedua, kita banyak beramal. Banyak beramal, banyak berdoa. Seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran, apa, wattawaffana muslimin, Allah, atau yang lainnya, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, wassalimna min su'il khotimah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, kemudian, apa, lindungi kami dari kematian su'ul khotimah, dan seterusnya. Masih banyak lagi, ya, apa namanya, doa-doa kata yang itu. Makanya, di dalam hadis juga, apabila ada seseorang yang mati di hari Jumat atau di malamnya, maka tidak akan kena azab kubur. Dia akan selamat dari azab kubur. Artinya dari hadis ini, orang yang mati di hari Jumat atau malamnya, maka dia termasuk mati yang husnul khotimah, tidak mendapatkan siksa kubur. Contoh demikian. Nah, cuma orang yang mati begini, tidak sembarang orang bisa mati seperti ini Mas Maria. Dan tidak bisa memilih-milih, aku tak mati ini dengan semua, tidak bisa. Karena ini datang dari Allah Ta'ala. Termasuk orang-orang yang meninggal ketika beramal soleh. Jadi meninggal ketika haji, ketika umroh, maka nanti manakala dia apa namanya, manakala dia bangkit dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ini contoh orang yang mati baik. Maka yang pertama kita siap-siap, yang kedua banyak beramal, yang ketiga istiqomah. Jadi istiqomah itu apa dimaksud? Tidak datnyeng, tetapi apa namanya, tetap dalam keadaan baik dan menjaga kebaikan itu. Sekarang baik, besok baik. Pagi baik, sore juga baik. Sore baik, paginya juga baik. Terus ada istiqomah. Karena apa? Ketika tidak istiqomah, bisa jadi nanti orang meninggal dalam keadaan ketika tidak baiknya. Maka dalam hadis di Arba'in itu yang sering dibacakan para guru kita, ada orang-orang yang dia itu beramal seperti amal ahli surga. Ketika tinggal satu dirak kematian, tiba-tiba dia apa namanya berbuat seperti amal neraka, kemudian masuk dalam neraka. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang dia itu selama hidupnya beramal seperti amalan ahli neraka, berbuat jahat, banyak maksiat dan seterusnya. Ketika kurang satu dirak, tiba-tiba dia bertobat, kemudian beramal seperti aman ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Artinya kita butuh untuk istiqomah. Jangan datang. Nah, kita butuh orang lain yang bisa memberikan peringatan kepada kita. Yang keempat tadi, babnya doa. Kita minta kepada Allah agar diberi kematian yang baik, dijauhkan dari kemaksiatan. Kita dicintakan kepada Al-Quran, kepada amalan, begitu. Karena memang tanpa Allah kita tidak bisa nampaknya. Apalagi zaman sekarang, di zaman ketika orang sudah mulai berlomba kepada dunia, saling menginjak temannya dalam rangka mencari dunia, bahkan saling membunuh orang karena mencari dunia, mencari jabatan, mencari pengaruh, mencari kedudukan, sampai berani membunuh teman-temannya, bahkan keluarganya. Umar bin Abdul Aziz sendiri meninggal gara-gara diracun keluarganya. Jadi ketika beliau itu memberikan satu kebijakan bahwa semua gaji yang diberikan kepada keluarga beliau tarik, dikurangi gajinya, maka beliau diracun. Selama 2 tahun jadi khalifah, yang muncul ada kebaikan. Namun ketika ada keluarga yang tidak suka dengan kebijakan beliau, beliau diracun kemudian meninggal dunia. Ini contoh orang ketika ingin dunia, kadang dia nekat di dalam berbuat kemaksiatan. Maka betul kata Rasulullah, ada orang-orang nanti ketika sudah mulai muncul fitnah seperti malam yang gelap gulita, maka ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Asbaha rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa amsa mu'minan wa yusbihu kafiran, karena bi'aradu minat dunia. Gara-gara mereka terpancing dengan dunia karena mengharapkan dunia yang remeh, yang kecil. Itu begitu dari saya, Mas, barangkali kita butuh hati-hati. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dad, ya. Yang ini juga tidak ada namanya. Manusia itu diciptakan melalui proses tadi ya, dari nutfah dan seterusnya. Kalau kemudian ini juga masih masalah fikih nih, Dad. Dengan sistem cloning atau mungkin juga sistem bayi tabung menurut pendapat Ustaz bagaimana? Iya. Jadi begini, cloning itu, ini mestinya saya jelaskan cloning itu apa, Mas. Jadi cloning itu satu rekayasa genetis, kata orang ya. Jadi rekayasa genetis membuat cloning dari DNA kemudian dititipkan ke rahim seseorang, hampir kayak bayi tabung begitu. Iya. Kayak bayi tabung. Jadi kalau cloning misalkan diambil rambutnya Einstein, diambil DNA-nya, kemudian direkayasa genetis tadi, kemudian akan muncul satu makhluk namanya Einstein. Misalnya begitu, Mas. Atau misal ada orang yang pengen membuat orang tampaknya kayak si A, pinternya kayak si B gitu. Kemudian namanya di cloning begitu ya. Dari DNA-nya dibuat. Apakah mungkin secara ilmu mungkin, artinya sudah pernah ada katanya begitu. Saya tidak pernah lihat makhluknya. Pernah dibuat cloning anjing atau yang lainnya. Secara manusia itu logis bisa. Kemudian apakah secara agama itu diperbolehkan, asal dalam batas-batas yang diperbolehkan, ya boleh, Mas Umar. Contoh begini. Jadi misalkan kayak bayi tabung tadi. Jadi ini bibitnya dari bapaknya kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya, maka itu boleh. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam rahim orang lain bukan istrinya, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Sebagaimana zina, hanya saja tidak ada seperti zina itu. Itu katalah demikian. Ini artinya secara secara keilmuan memang orang sudah mulai macam-macam seperti ya. Contoh begini, di Jepang itu ada ditemukan daging sintetis berasal dari kotoran manusia. Ya, secara ilmu mungkin sekali. Dan sudah dibuat masalahnya. Saya melihat satu cuplikan filmnya itu. Jadi dari kotoran manusia, dari tinja, kemudian diolah, kemudian dengan kecanggihan alat di sana, ini yang namanya kotoran manusia berubah menjadi daging sintetis yang rasanya, bentuknya itu mirip dengan daging aslinya. Secara ilmu itu mungkin, tetapi secara fikih ini yang kita bahas adalah ini barang najis. Masa barang najis dibuat jadi makanan, itu jelas tidak boleh dan haram hukumnya. Nah, termasuk cloning, kemudian bayi tabung ini. Bayi tabung prinsip asal ini bibit dari bapaknya, kemudian dititipkan pada ibunya atau pada istrinya tadi, maka punya tidak apa-apa. Tapi kalau cloning, karena belum pernah ada kasus berhasil membuat cloning manusia, begitu ya, itu masalahnya. Belum pernah ada. Tapi kalau memang betul ada, dan ini lewat dengan proses yang sama, sebagaimana yang bayi tabung tadi, ya, kayaknya sama. Boleh, insya Allah begitu. Yang jadi masalah, apakah bisa itu masalah Mas Maria? Hmm. Itu begitu dari saya, Ivan Kali. Baik, pertanyaan berikutnya, ini juga masih berkaitan dengan fikih ini, berkaitan dengan hukum talangan haji yang dibiayai bank syariah. Dari hamba Allah di Sukoharjo. Menurut syariat Islam gimana? Wah, ini apa namanya? Saya akan menyampaikan tentang dasarnya dulu Mas Maria. Jadi yang perlu saya pahamkan kepada para pendengar, kalau kaitan dengan fikih pasti muncul pro dan kontra, itu satu itu. Yang kedua, yang menjadi landasan pokok kita adalah bahwa kita itu dalam bab fikih, dalam bab hukum, itu ada dua perkara. Satu, hukum itu hitam putih Mas Umar ya, sifatnya pasti. Tapi setelah ada hukum yang pasti hitam dan putih, itu ada satu namanya jalan ikhtiyati. Jadi ada kehati-hatian. Kalau mau dikompliti ada tiga. Ada satu dari'ah, ada satu dari'i, ada menutup apa? Menutup jalan yang akan membawa kepada kehancuran, kepada kemaksiatan. Kemudian hitam putih. Yang ketiga ada ikhtiyati. Lah, talangan haji selama ini yang saya tahu, Mas Marimul Sawab, yang saya tahu, jadi ketika orang itu punya, misalkan punya duit, misalkan 5 juta, dia datang ke bank, oleh bank kemudian didaftarkan ke apa namanya, ke bagian haji ya, untuk ber-NH, oleh bank apa, memberikan talangan dulu, dia 5 juta, nanti bank meminjami 20 juta, setorkan, didapat porsi haji langsung kan begitu. Nah, kemudian, nah, nantinya dia akan membayar kepada bank dalam waktu sekian bulan. Mungkin dalam waktu misalkan 2 tahun atau 3 tahun, nanti tergantung, kalau 2 tahun jatuhnya sekian, kalau 4 tahun jatuh sekian dan seterusnya. Kalau betul demikian, maka ini masuk dalam kaidah bahwa pinjaman itu tidak boleh bertambah. Kalau bertambah itu namanya riba kan gitu maksudnya. Kalau betul demikian, maka itu masuk riba. Saya ulangi, ini karena memang masalah terlalu sensitif Mas Umar ya. Saya ulangi, kalau sifatnya pinjaman kemudian bertambah apa jumlah pinjamannya, maka ini namanya riba. Kalau riba hukumnya tidak boleh. Itu begitu. Satu. Yang kedua, kalau sifatnya pinjaman dan tidak bertambah dari yang dipinjam, maka itu bukan riba. Walaupun yang namanya tambahan cuma berupa jeruk satu plastik. Saya sudah menyampaikan contoh riba begini. Saya pinjam uang kepada kamu 50 ribu. Nanti akan saya kembalikan tak tambahi bonus jeruk satu plastik. Itu namanya riba. Karena ada tambahan dalam pinjaman. Tetapi ketika tidak ada tambahnya, maka itu tidak mengapa lah gitu Mas Umar ya. Ya. Baik, kita terima teleponnya. Pak Sutar di Gading. Putus ternyata. Baik, saya teruskan dulu Mas Umar ya. Nah, itu sisi apa namanya hukum hitam putih tadi. Lah barangkali kalau nanti yang bertanya ini mau lebih langsung, silakan tanya pada bank-bank yang apa namanya, karena tidak bisa dibuat apa di generasi Mas Umar ya, harus apa namanya per kasus. Jadi silakan tanya kepada bank-bank itu bagaimana proses talangan haji ini. Yang pertama, yang kedua segi nasihat ini. Jadi orang kalau memang belum punya apa dana untuk haji, kalau saya boleh memberikan saran, mau datang mau bertanya dulu. Iya. Oh, silakan. Mula. Baik. Assalamualaikum Pak Sutar. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya. Misalnya pinjam di bank itu kalau naik haji enggak sah ya di. Kita coba diulangi Pak Sutar. Misalnya pinjam duit di bank itu naik haji itu berarti enggak sah ya. Oh gitu. Di. Sambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Tat, mungkin hampir perlu sama. dijelaskan lagi tentang kasuistisnya begitu Tat. Jadi orang utang dalam beramal sebetulnya boleh ya, begitu. Tetapi kalau utang kemudian dia sampai masuk ke dalam riba berbunga, maka dia telah berdosa gitu. Lah apakah apa namanya hajinya sah? Allah tidak terima kecuali yang baik. Allah itu baik dan tidak terima kecuali yang baik. Ya. Kita beramal, namun kita berasal dari yang bukan apa barang yang baik, apa gunanya? Misalkan orang bersedekah, sedekah dari hasil curian, sedekahnya baik, tapi dia itu mencuri, maka mencuri dosa, maka ketika dia bersedekah, Allah tidak akan menerima kan begitu mestinya. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Lantas bagaimana? Maka tadi segi saran, kalau kita belum punya apa dana yang cukup untuk haji, maka satu, kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah, kemudian kita niat untuk beramal tadi. Ya Allah, saya pengen haji lah. Sudah, doa kemudian niatkan. Lah, doa ini belum cukup. Yang ketiga apa? Wujudkan amal nyata. Apa contohnya? Misalkan sediakan satu tabungan, maka tulis tabungan haji lah gitu misalkan, atau omplung ya misalnya, omplung haji, kotak haji. Setiap kita punya uang, misalkan dari belanja, kemudian ada sisa, masukkan dalam kotak itu. Kita dapat uang longgar, masukkan dalam kotak. Itu Allah sudah melihat hasil nyata kita. Yang keempat, kadang ini kadang kita belum yakin kepada apa sunnah Nabi bahwa sodako itu tidak harus dengan uang Mas Umar ya. Contoh dengan kalimat thayyibah, orang apa membaca subhanallah, walhamdulillah dengan tahlil, dengan takbir, itu dia niatkan bahwa saya bersodako ini untuk haji ya Allah, atau yang lainnya. Karena apa? Sodako itu tidak harus dengan uang, tapi boleh dengan kalimat thayyibah, boleh dengan amalan, bahkan boleh dengan sholat lah begitu. Maka ketika orang belum cukup, kok sebaiknya dia berbuat demikian. Tidak kemudian segala cara ditempuh, yang penting dia terlaksana. Nanti bisa jadi jangan-jangan ini kelas sudah masuk ranah seudar Mas Umar ya. Nanti orang naik haji itu sebetulnya dia pengen beramal atau pengen dilihat manusia bahwa dia telah beramal, itu masalahnya. Kalau dia pengen beramal, haji itu adalah kewajiban bagi yang sudah mampu jalannya. Manistato'a ilahi sabila. Sudah mampu jalannya, maka dia melangkah ke sana. Kalau belum mampu, Allah tidak menjadikan kewajiban kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia belum mampu, tidak ada beban kewajiban baginya. Tapi ketika Allah mampukan dia, dia niat, ya Allah saya pengen dagang, apa misalkan Mas Umar ya, pengen dagang burung labet misalkan. Dia niat pengen haji. Bisa jadi ketika dia niat, Allah sampaikan niatnya. Tiba-tiba dibuat gampang bertelur, dibuat gampang apa namanya, menetas, akhirnya jadi banyak, akhirnya melimpah ruah hasilnya, dan hasilnya sampai dia bisa haji. Karena apa? Allah sampaikan. Dia sudah niat, dia doa, dan sudah dia wujudkan dengan wujud yang nyata. Nah, kalau kita belum mampu, ya kita bersabar. Karena apa? Itu hanya Allah bebankan bagi orang sudah mampu. Yang belum mampu, tidak ada kewajiban baginya. Bagaimana? Ah, asal dia niat dengan kuat, sungguh-sungguh, Allah sampaikan. Bahkan, walaupun dia belum berhaji, tapi dia sudah niat haji, dan sungguh-sungguh niatnya, sebagaimana yang Nabi sebutkan tentang jihad, dia niat jihad, dia sungguh-sungguh telah berniat dan sudah berdoa, walaupun mati di atas kasur, maka dia dianggap berjihad. Maka juga sama dengan haji ini. Dia niat, sudah dia upayakan, dia sudah berdoa, nanti akan Allah sampaikan, walaupun mungkin dia belum pernah berhaji, karena niatnya akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau dari sini nampaknya kita jangan sampai apa, walau bisa menabrak larangan untuk mendapatkan kebaikan. Karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Demikian dari saya Mas Umar dan Manfaat Udana. Ya, baik. Cukup ya tadi? Ya, cukup insya Allah. Baik. Sampai di sini saja kebersamaan kita. Insya Allah di lain kesempatan kita bersama kembali. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mohon maaf, insya Allah Anda bisa kembali SMS di kesempatan yang lain. Terima kasih Tat kehadirannya di RTS FM Solo. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ustadz Mukhtar. Dan kita akan kembali bertemu beliau insya Allah hari Rabu pukul 16 sampai dengan pukul 5:30 sore. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.